Sejenak kita mendengarkan tangan, bermunajat, berdoa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram dari, ya, silakan Pak Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.